بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب في جواز كراء الأرض بشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة باب berarti ini bab berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam yaitu bab jawaz kira'il ard. Bab tentang bolehnya menyewakan tanah. Bishay'il ma'lum. Dengan sesuatu yang ma'lum. Dengan bayaran yang jelas. Ma'lum artinya jelas. Diketahui jumlahnya. Wannahi anishurutil fasidah. Dan dilarangnya syarat-syarat yang fasid. Syarat-syarat yang rusak. Tentunya dalam bab ini yang akan dibawakan adalah hadis-hadis Rafi' ibn Khudaij. Dan hadis Rafi' ibn Khudaij adalah hadis yang sudah kita singgung di dalam ikhtilaf ulama kemarin. Sehingga di sini alhamdulillah disebutkan pula hadisnya dalam bab khusus supaya lebih jelas. Al-hadis tsani wa tsamanun ba'da al-mi'atain. Hadisnya berarti hadis yang ke-282. Nah, tentunya ini hadis atau hitungan ini, hitungan 282 tentunya dengan susunan pensyarah. Bukan dengan susunan al-muallif fahuwa al-maqdisi rahimahullah. An Rafi' ibn Khudaij qal, kunna akthar al-ansari haqlan, wa kunna nukri al-arda ala anna lana hadihi wa lahum hadihi, wa rubbama akhrajat hadihi wa lam tukhrij hadihi. فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا. Hadis Rafi' ibn Khudaij yang pertama, dia berkata, kunna akthar al-ansari haqlan, kami waktu itu adalah orang-orang yang paling banyak kebun-kebunnya. Wa kunna nukri al-arda, dan kami waktu itu menyewakan tanah-tanah kami, ini tentunya ladang-ladang kami, ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi, dengan syarat bagi mereka yang ini, bagi kami yang ini dan bagi mereka yang itu. Yani tempat tertentu dari kebun tadi. Wa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi, dan bisa jadi yang ini mengeluarkan hasil sedangkan yang sana tidak mengeluarkan hasil. Fanahana an dzalik, maka kami dilarang untuk melakukan hal demikian. Fa ammal wariq falam yanhana, adapun dengan wariq, wariq itu dengan uang apa dengan perak, ini bayaran-bayaran dengan uang perak. Falam yanhana, maka itu tidak mengapa. Karena kalau bayaran-bayaran dengan uang perak atau dengan uang yang jelas, ini berarti bisyai'in ma'lum, dengan sesuatu yang diketahui. Tetapi kalau pembayarannya bagian sana untuk kamu, bagian sini untuk saya, ini tidak boleh. Karena belum tentu nanti. Berarti kejadiannya adalah sesuatu yang sifatnya tidak jelas. Mungkin yang itu berbuah, yang ini enggak berbuah. Atau sebaliknya, yang ini berbuah, yang sana malah tidak berbuah. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Baik, secara ringkas dulu. Berarti apa kesimpulan dari hadis Rafi' ibn Khudaij yang pertama ini? Hah? Tidak bolehnya menyewakan tanah kalau bayarannya dengan bagian ini dan bagian itu, itu enggak boleh. Yang sana dan yang sini, itu enggak boleh. Sedangkan hadis yang berikutnya, berarti hadis yang ke-283, juga hadis dari Rafi' ibn Khudaij. Dalam riwayat Muslim, dari Hamzalah ibn Qais, dia berkata, sa'altu Rafi' ibn Khudaij, aku bertanya kepada Rafi' ibn Khudaij tentang kira'il ardi, tentang sewa atau tentang menyewakan tanah dengan dhahab awil warik, dengan emas atau perak. Faqala, maka dijawab oleh Rafi' ibn Khudaij, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama kana an-nas yu'ajiruna ala ahdin nabi bima 'alal madyanat. Tidak mengapa. Karena sesungguhnya manusia ketika itu menyewakan tanah-tanah mereka di zaman Nabi dengan apa yang 'alal madyanat, dengan bayaran bahwasanya yang ini yang di saluran-saluran air di wa aqbalil jadawil, di dekat-dekat atau di ujung-ujung jadawil, saluran-saluran air, ujungnya itu berarti pertama datangnya air. Perhatikan, perlu catatan bahwasanya di masa atau di zaman Rasulullah SAW di sekitar Madinah nggak ada sungai. Jadi kalau terjemahkan sungai sepertinya nggak tepat. Tetapi ada saluran-saluran air yang dia ketika hujan air itu mengalir di sini. Tentunya sesuai dengan jumlah air yang mengalir. Kalau hujannya sedikit, mungkin sampai sini sudah habis. Yang ini nggak kebagian. Kalau air itu banyak, mungkin lebih jauh lagi air itu berjalan. Sehingga akbalul jadawil adalah di ujung-ujung sini. Bagian sini buat saya, bagian sana buat kamu. Yang jelas sering dapat yang sini, yang sana belum tentu. Mungkin kalau airnya banyak nyampe ke sana, kalau sedikit hanya sini saja yang dapat. Kalau terlalu banyak bagaimana? Yang sini mendapatkan dengan cukup sehingga subur, yang ini kebanjiran, jelek hasilnya. Jadi tidak jelas, belum tentu. Maka yang demikian ya khonifuddin a'azakumullah, karena seringkali yang dekat atau yang dekat dengan sumber air atau yang di ujung-ujung sumber air seringkali subur, biasanya orang itu dengan curang menyatakan yang ini buat saya, buat pemilik tanah. Kan saya pemilik tanahnya, saya berhak milih dong. Bagian sini untuk saya, bagian sana untuk kamu. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam hadis pertama. Tetapi di dalam hadis kedua, ada yang tanya kepada Rafi ibn Hudayj, bagaimana kalau aku menyewakannya dengan emas atau perak? Tidak mengapa. Kalau emas dengan perak, tidak mengapa. Karena itu sudah jelas berapa-berapanya. Innama kana an-nas yu'ajiruna 'ala 'ahdin nabi, karena manusia di zaman Nabi SAW mereka membaginya atau memberinya dengan cara sebelah sini yang di atas madyanat, di atas saluran-saluran air, di atas irigasi, wa asya minaz zara' atau yang sebagian ini sebagian itu, maka itu untuk saya dan itu untuk yang lain untuk kamu. Fayahlaku hadza, akhirnya yang ini binasa, kebun yang sebelah sini binasa. Wa yaslam hadza, sedangkan yang sana selamat. Wa lam yakun lin-nasi qira'un illa hadza, dan tidak ada zaman itu sewa menyewa tanah kecuali, yakni sewa menyewa kebun kecuali dalam bentuk seperti itu, makanya dilarang. Falidzalika zajara anhu, oleh karena itu dilaranglah yang demikian. Fa amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi, adapun sesuatu yang jelas terjamin, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan adalah al-madyanat. Sudah disinggung tadi bahwa al-madyanat adalah anharul kibar, dan sudah dikasih catatan bahwa belum, tidak bisa dikatakan sungai-sungai. Sungai-sungai yang besar, karena di sana tidak ada sungai. Yang ada adalah saluran-saluran air yang dibuat, yang ketika ada hujan maka dia jalan air itu melalui saluran-saluran tadi. Kalau tidak, ya tidak. Sedangkan jadwal yang jamaknya jadawil juga sama, saluran air tapi lebih kecil. Sedangkan akhaql fathil ha wa sukunil qaf mansubun ala tamyiz, dia dimansubkan sebagai tamyiz aktsara al ansar, dan sudah pernah dibahas dalam nahwu apa itu tamyiz. Kalau kita katakan saya lebih banyak, apanya? Haqlnya, maka itu adalah tamyiz. Yani bisa ditanya dengan kalimat apanya. Kalau kita tutup atau kita buang kalimat haql, kunna aktsaral ansar, kami adalah orang-orang di kalangan ansar yang paling banyak. Apanya? Haqlan, haqlnya. Maka itu adalah tamyiz namanya. Nah, apa maknanya haql? Kita sudah sebutkan tadi adalah kebun-kebun. Al-asal fil haql qirahu tayyib. Sungguhnya yang namanya haql asal katanya adalah dari tanah yang bagus, yang subur. Thumma atlaqa ala zara, tetapi kemudian dipakai pada semua perkebunan, subur atau tidak subur dikatakan haql. Wajtuqqa minhul muhaqalah. Dan diambil dari kata ini pula kalimat muhaqalah. Wal madyanat adalah dengan dal mu'jamah maksur, thumma ya musanna, thumma alif nun, thumma ba'daha alif aydan. Dan sudah diterangkan tadi maknanya. Berkata Al-Khattabi, hiya min kalamil ajam. Kalimat madyanat ini adalah kalimat yang sesungguhnya bukan dari bahasa Arab. Kalimat asing yang diserap di kalangan Arab atau disebutkan oleh mereka orang-orang Arab. Berarti kalimat ajam yang sarat dakhilan fi kalamil Arab. Kalimat asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Akhbalul jadawil fi fathil hamzah wa qaf wa ba wal iqbal adalah al-awail. Iqbal adalah al-awail, awal-awal. Ini kalau kita terjemahkan bebas, berarti maknanya apa? Akhbalul jadawil. Ujung-ujungnya saluran air. Yang ujungnya yang pertama masuknya air. Dan tentunya yang pertama masuknya air sudah 90% dapat air gitu. Tetapi yang belakang sana belum tentu. Kalau ada sisa baru lewat sana. Kalau enggak habis di sini sudah. Maka mereka memilih yang akbal jadawil, yang di ujung-ujung saluran air, tempat masuknya air tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dengan demikian, dua hadis dari Rafi ibn Khudaij ini adalah menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari penyewaan tanah atau penyewaan ladang. Saya mau pakai ladang kamu, bagaimana? Boleh setahun sekian misalnya. Kamu pakai untuk apa silahkan. Tapi sewanya per bulan sekian itu sewa menyewa masuknya. Boleh. Kalau dengan bayaran yang jelas. Atau kalau mau syirkah, gini saja, karena saya tidak punya uang untuk membayar sewa, gimana kalau saya kelola kebun kamu, nanti hasil kita bagi dua. Boleh apa enggak boleh? Boleh syirkah. Tetapi kalau pembayarannya adalah dengan sesuatu yang tidak jelas, boleh. Tetapi bagian sini untuk saya, bagian sana untuk kamu. Bukan begitu cara pembagiannya. Kalau pembagiannya caranya begitu, disebutkan dalam hadis Rafi ibn Khudaij secara lafzan, yaslam hadha wa yahlak hadha, fayahlaku hadha wa yaslam hadha. Yang ini nanti bisa jadi selamat, yang sana bisa jadi binasa. Atau yang sini berbuah, yang sana tidak berbuah. Maka tidak boleh pembagiannya dengan cara bagian sana untuk kamu, bagian sini untuk saya. Atau seperti yang dilakukan di zaman itu, bahwa pemilik tanah memilih yang terbaik. Bagian yang dekat-dekat saluran air, bagian yang merupakan ujung-ujung jalan air, awal masuknya air, itu punya saya, atau hasilnya untuk saya, yang sebelah sana untuk kamu. Ini tidak boleh. Kalau ternyata yang sana gak dapat apa-apa hasilnya, yang ini subur. Kamu mendapatkan subur, alhamdulillah, sedangkan orang yang capek tadi mengelola kebunnya, harus dia dalam keadaan capek, tidak mendapatkan apapun. Ini khunibidin a'azakumullah adalah kedzaliman. Maka, dijelaskan dalam hadis Rafi ibn Khudaij. Fi hadainil hadithaini bayanun wa tafsilun li ijaratil ardi sahihah. Berarti dalam dua hadis yang mulia ini, ada rincian apakah atau bagaimanakah menyewakan tanah yang diperbolehkan, yang sah. Dan apa ijaratu hal fasidah, dan apa bagaimana penyewaan tanah yang fasidah, yang tidak sah. Faqad dzakara Rafi ibn Khudaij anna ahlahu kanu aktsara ahli al-Madinati mazari' wa basatin. Rafi ibn Khudaij mengkhabarkan dulu bahwa keluarganya, yakni kabilahnya adalah orang-orang yang paling banyak kebunnya. Mazari' wa basatin. Kebun-kebun dan ladang-ladangnya dia paling banyak. Fa kanu yukaun al-ardha qira'a jahiliyah. Maka mereka melakukan penyewaan-penyewaan tanah tapi dengan cara-cara jahiliyah. Apa itu dengan cara-cara jahiliyah? Yu'tunal arda litazra, memberikan kebunnya agar dikelola oleh seseorang dengan perjanjian ala anna lahum janiban minaz zara, bahwa bagi mereka satu sisi dari kebun itu dan untuk pengelola al janibal akhar, sisi lainnya. Wa rubama jahada wa talifa dzak, dan bisa jadi bagian ini selamat, bagian sana rusak. Atau bagian ini berbuah, bagian sana enggak berbuah. Ini kedzaliman. Wa qad yaj'aluna li sahibil ardi atayib az-zara. Dan seringkali bisa jadi mereka bagi pemilik ard, pemilik tanah, mereka memilih bagian-bagian yang atayibil zara. Atayib artinya yang baik-baik. Yang dekat madyanat wa aqbal al-jadawil, yang di dekat saluran-saluran air atau di ujung-ujung masuknya air. Itu mereka pilih buat si pemilik tanah. Kalladhi yanbut 'alal anhari wal jadawil, seperti yang tumbuh di dekat-dekat perairan atau di dekat jalan-jalan air, di dekat irigasi, dikatakan ini untuk kami. Sedangkan yang jauh dari saluran air, dikatakan, nah itu bagian kamu. Ya. Kita bagi dua, katanya. Ternyata itu adalah tidak adil. Ternyata yang dekat air subur, banyak buahnya. Yang jauh dari air tidak ada buahnya sama sekali. Berarti orang tadi bekerja dengan bekerja kosong. Tidak mendapatkan apa-apa. Hanya untuk si pemilik tanah. Pemilik tanah mendapatkan subur, mendapatkan buah yang banyak, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa, karena ternyata kebun yang jauh dari pengairan kering, tidak ada buahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, fayahlak hadha wa yaslam dhak, bisa jadi yang ini subur, yang ini tidak subur. Au bil aqs, atau sebaliknya. Mungkinkah sebaliknya? Mungkin, saya katakan tadi, mungkin sebaliknya, yaitu ketika airnya semakin banyak, maka yang ini kebanjiran malah, yang ini malah subur, mungkin terjadi. Tetapi walaupun kemungkinan ini atau kemungkinan itu, tetap itu adalah kedzaliman. Karena di dalamnya terjadi tipu daya, ketidakjelasan. Fanahahumun Nabi. Maka Nabi melarang mereka. Dan berita dari Rafi ibn Khudaid tentang kaumnya, bahwa kabilah saya, keluarga saya paling banyak kebunnya, artinya kami paling berpengalaman, kami banyak bergaul dengan masalah kebun, dengan masalah tanah, dengan sewa-menyewa. Maka kami banyak mendapatkan dari Nabi bimbingan. Ternyata ketika keluarga kami melakukan seperti itu, nahana. Nabi melarang kami, kata Rafi ibn Khudaij. Fanahahumun Nabi an hadhil mu'amalah. Nabi melarang kalau dengan cara-cara seperti itu. Lima fiha minal gharari wal jahalati wal mukhatarah. Karena di dalamnya terjadi berbagai macam tipu daya, ketidakjelasan, dan bahaya. Yani bahaya kezaliman. Fa innaha babun min abwabil maisir, berarti ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk judi. Karena untung-untungan, seperti orang yang membeli sesuatu yang tidak terlihat. Pokoknya apapun isinya ini saya jual kepada kamu 10.000. Tentunya ini adalah judi. Mungkin berharga dan kamu mendapat untung besar, hanya dengan 10.000 kamu dapat mendapatkan emas dan perak. Dapat sesuatu yang mahal, arloji dari Swiss. Atau sebaliknya, ternyata gak dapat apa-apa. Kosong, gak ada isinya dalam bungkusan tadi. Ini qul ibn a'azakumullah, sama kalau penyewaan kebun tadi dengan alasan atau dengan cara, nanti bayarannya adalah bagian ini. Bagian itu untuk kamu. Ternyata bagian ini subur, bagian ini tidak subur, bagian ini itu malah subur. Atau sebaliknya. Maka ini adalah judi, untung-untungan. Wa huwa muharramun la yajuz. Maka bentuk yang demikian haram, tidak diperbolehkan. Fala budda minal ilmi bil iwad. Maka harus diketahui bayaran sewa tadi apa. Ini sekarang kita bicara sewa. Bukan masalah syirkah. Kita harus bedakan. Sekarang transaksinya adalah menyewa. Maka kalau menyewa tanah, harus dengan kejelasan apa bayarannya, seberapa harganya. Kama la budda minat tasawi fil magnam wal magram. Sebagaimana di dalam masalah yang lalu, kita harus sama rugi dan untungnya. Apa masalah yang lalu? Masalah syirkah. Kalau syirkah, saya yang punya tanahnya, kamu yang pengelolanya. Kemudian kita bagi dua. Maka tidak perlu pakai bagian sana untuk kamu, bagian sini untuk saya. Jangan. Hasil dari kebun itu seluruhnya, berapa? Kita bagi dua. Kalau begitu, untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Itu alhamdulillah. Itu adalah syirkah yang syariah. Kalau sewa-menyewa, ya harus jelas. Per tahun berapa? Dengan emas, jelas berapa gram. Dengan perak, jelas berapa gram. Dengan uang, harus jelas berapa rupiah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Rafi' ibn Khudaij. Yani oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Rafi' ibn Khudaij. Fa in kanat bi juz'in minha fa hiya syirkatun mabnaha al-'adl Wattasawi fi ghunmiha wa ghurmiha. Kalau mau bayarannya adalah sebagian dari hasilnya, maka transaksinya harus syirkah. Fahiya syirkatun, maka itu adalah syirkah. Mabnahal adl wattasawi, yang dibangun di atas keadilan dan kesamaan antara si pemilik tanah dengan si pengelola. Fi ghunmiha wa ghurmiha, dalam untungnya ataupun dalam ruginya. Untung ruginya sama. Karena persentasenya 50%, 50%. Apakah untung atau rugi? Bagi dua. Wa in kanat bi'awad, kalau dengan bayaran, bukan dengan juz, bukan dengan bagian hasil, fahiyya ijaratun, maka itu adalah sewa-menyewa. La budda fiha minal ilmi bil'awad. Kalau sewa-menyewa, maka harus diketahui berapa harga sewanya. Harus jelas. Harga sewanya tidak tahu, tergantung nanti kalau kamu bagian sana bagaimana, bagian sini bagaimana, enggak bisa. Harus jelas, kalau mau sewa-menyewa, maka harus jelas berapa sewanya per bulan atau per tahun. Wahiyya jaizatun, dan itu diperbolehkan. Sawa'un akanat bidzahab wal fiddah, sama saja apakah dengan bayarannya emas dan perak. Ambil ta'ami, ataupun dengan ta'am. Mimma yakhruju minal ard, dengan makanan, yakni hasil, apa yang keluar dari bumi. Atau min jinsihi, ataupun dari jenisnya. Au min jinsin akhar, atau dari jenis yang lain. Li'annaha ijar, karena itu adalah sewa-menyewa. Lil ardi. Wali umumil hadis, dan karena keumuman hadis. Fa'amma syai'un ma'lum madmun fala ba'sa bihi. Adapun kalau bayarannya jelas dan terjamin, maka itu tidak mengapa. Maka bayarannya kalau jelas tidak apa-apa. Jelas itu bisa dengan emas sekian, jelas. Perak sekian, jelas. Ataupun dengan makanan sekian, jelas. Ini sekian, jelas. Yang jelas ada iwad yang ma'lum. Karena riwayatnya, hadisnya mengatakan bijuz'in ma'lumin. Dengan juz, dengan iwad ma'lum. Dengan bayaran yang diketahui. Berarti tidak mesti emas dan perak. Bisa juga dengan yang lainnya. Udah bayarannya... Ini, satu tahun, kalau saya sewa satu tahun, saya akan bayar kendaraan saya untuk kamu. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Baik, kalau tidak jelas, tidak boleh. Baik, yang dicontohkan tadi adalah bagian sini untuk saya, bagian situ untuk kamu. Ini contoh yang tidak boleh. Tapi sekarang kalau bukan bagian-bagian, bukan bagian yang dekat jadawil untuk saya, yang jauh dari mata air untuk kamu, bukan. Tapi pembagiannya, karena pohonnya besar, korma, ingat, korma yang ini, yang ini, yang ini, ada tiga pohon. Yang sini, ada banyak pohon lagi. Pohon ini, 1, 2, 3, 4, 5, itu untuk kamu. Yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, untuk saya. Adil kan? Boleh enggak? Boleh banget. Kenapa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Kan sama. 50-50. Khomsin, khomsin. Kamu 5 pohon, saya 5 pohon. Tidak boleh. Karena sama. Jawabannya sama alasannya. Karena ghairu ma'lum. Apakah nanti pohon ini akan baik hasilnya? Enggak tahu. Apakah pohon yang 5 ini akan baik hasilnya? Belum tentu juga. Fayahlak hadha wa yaslam hadha. Mungkin yang ini selamat, yang ini berbuah. Atau sebaliknya, yang ini berbuah, yang ini dalam keadaan binasa, rusak. Yahlak. Maka tidak bisa. Kita katakan dengan satu ini. Satu kesatuan. Ini kebun seluruhnya. Berapa hasilnya? Baru bagi dua. Itu syirkah namanya. Tetapi kalau saya sewa, nanti bagian sini, 5 pohon ini untuk saya, 5 pohon yang ini untuk kamu. Enggak boleh demikian. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, intinya adalah, amma bisyai'in ma'lum, kalau dengan sesuatu yang sudah jelas dan diketahui, boleh. Tetapi kalau dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh. Ini dalam hal sewa-menyewa. Kalau dalam hal syirkah, walaupun tidak jelas hasilnya berapa nanti, tapi persentasenya jelas. Berapapun hasilnya, bagi dua. Sehingga untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.